إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Ikhwah sekalian, kita lanjutkan kajian kitab Al-Qawaid Al-Muthla. Pada pagi hari ini insyaAllah kita akan mempelajari kaedah yang keempat insyaAllah ta'ala. Tapi murja'ah sedikit ya. Kaedah yang pertama yaitu anna asma'allahi ta'ala kulluha husna ya, atau kullaha husna. Semua nama Allah itu semuanya yang terbaik, bagus ya. Dengan dalil walillahil asmaul husna ya. Kemudian kaidah yang kedua bahwasanya asmaullah taala a'lam wa awsaf. Nama-nama Allah taala itu berupa nama a'lam dan juga berupa pensifatan. Berarti nama-nama tersebut tidak sekadar nama, melainkan pasti memiliki makna yang itu berupa pensifatan ya, pensifatan yang sempurna. Baik, kaidah ketiga ikhwara bahwasanya nama-nama Allah jadi ada dua macam. Nama-nama Allah pastikan kita mengimani kandungan sifat di dalamnya, makna sifat di dalamnya kan. Jadi kaidah yang ketiga, kalau kita mau urut lagi, kaidah yang ketiga bahwasanya nama-nama Allah itu asma Allah ada makna ya, punya ma'ani, punya makna-makna, dan makna ini maksudnya berarti sifat ya, al-awsaf, pensifatan. Nah, ada penghapus. Kata sih. Hah? Oh, masya Allah, padahal tinggal melihat ini aja. Masa ada. Allahumma sholli ala. Nanti. Nah, awsaf sebagaimana fi'il kata kerja, ada yang muta'addin dan ada yang lazim. Ya, muta'addin itu yang transitif dan lazim in transitif ya. Muta'addin berarti membutuhkan objek, ini tanpa objek ya. Ketika membutuhkan objek maka dia ada apa? Ada tiga. Ada tiga apa? Tiga? Ayo keras, anda aja keras nih suaranya. Ayo. Tiga sengsara, tiga perkara, tiga perkara yang wajib untuk kita ketahui dan imani. Kalau yang pertama berarti menunjukkan apa? Subut, ah? Subut tidak dikalisir, ya kan? Adanya nama tersebut. Kalau yang kedua? Subutu al-sifat, subutu sifat ini aja allati tadammanaha al-ism gitu. Zalika al-ism. Oke. Okay. Yang ketiga, subut dua hal yaitu al-hukum wa al wal muqtada min zalika al-sifat. Baik, ini yang transitif, ini yang muta'addi ya. Ini yang muta'addi. Ya, muta'addi. harus tiga yang kita imani, yaitu adanya isim tersebut, kemudian sifatnya, dan konsekuensi dan hukumnya. Adapun kalau pensifatannya transitif semata, maka cuma apa? Dua ini saja, subutu dzalikal ism dan subut as-sifah. Selesai, itu kalau yang transitif. Contoh yang mutaaddi transitif, contohnya apa? Hah? Nama Allah apa yang contohnya transitif? Wah, anda enggak dapat angin. Yang transitif contohnya as-sama', pasti membutuhkan objek, ya. Berarti ketika ada nama Allah Ta'ala as-sami', subut dzalikal ism, adanya nama as-sami', ya. Adanya nama as-sami'. Kalau misalnya yang kedua itu nama as-sami', apakah mengandung makna? Ya, mengandung makna. Itu sifat yang terkandung di dalam makna as-sami' tersebut, ya. Kemudian yang ketiga, thubut al-hukum wal-muqtada, yaitu adanya hukum dan konsekuensi dari adanya nama Allah dan sifat Allah as-sami'. Itu apa hukumnya, konsekuensinya? Allah mendengar apa yang didengar, ya. Allah mendengar makhluknya dan seterusnya dan seterusnya, ya. Berarti ada koneksi, ada objek. Tapi kemudian yang kedua, sifat yang ilazim, intransitif, tidak membutuhkan objek, ya. Dia contohnya apa? Contohnya al-hayyu, maha hidup. Ketika disebutkan Allah maha hidup, maka ini hanya tentang siapa? Tentang Allah subhanahu wa ta'ala saja, ya. Tidak dikaitkan dengan objek tertentu, mereka hanya tentang dirinya azza wa jalla. Ketika disebutkan al-hayyu, maha hidup, maka konsekuensinya hanya dua. Maka yang kita imani adalah dua hal, yaitu subutu dzalikal ism, adanya nama tersebut, dan adanya maknanya, yaitu berupa sifat kehidupan yang sempurna pada Allah azza wa jalla. Bisa dipahami sini, Pak? Baik, sudah sampai situ, itu kaidah keberapa tadi? Ketiga. Sudah hafal antum? Jelas tak? Ingat atau tidak? Benar lah. Ingat enggak? Hafal? Pada diam semua. Sekarang kita menuju ke kaidah keempat. Dan Allah minta antum fokus konsentrasi, ya. Enggak boleh enggak konsentrasi. Karena ini sudah masuk ke istilah-istilah mantik. Jadi kalau salah, yang menurut bukan salah anda, salah antum, ya. Insyaallah. Taib, fadhol dibaca. Siapa yang membaca? Pak Niman mau baca, Pak Niman? Belum bisa? Belum. Silakan Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qa'idah al-Qa'idah dalalatu asma'illah ta'ala ala dhatihi wa sifatihi takunu bil mutabaqati wa bil tadammumi wa bil ihsan. Itu dari al-Khaliq yadullu ala dhatillahi wa ala sifatil khalqi bil mutabaqati wa yadullu ala dhat wa yadullu tasydid ala dhati wahdaha wa ala sifatil khalqi wahdaha bitadammuni wa yadullu ala sifatil ilmi wal qudrati bil ijtihad wa lihada lima dhakara. Sampai situ aja, sampai situ. Antum paham enggak itu tadi yang dibaca? Paham? Kalau paham bilang paham. Sama sekali enggak paham. Nah, ya udah, sampai situ aja, Syekh. Jazakallahu khairan. Ini jadi perlu paham lafal per lafal, ya. Dalil keempat ini penting sekali. Dalil apa? Kaidah yang keempat ini penting sekali, tetapi untuk memahaminya ya tidak langsung bisa paham orang yang belum belajar sebelumnya. Melainkan harus dijelaskan satu persatu. Makanya akan anda jelaskan hari ini saja insyaallah untuk masalah makna ad-dalalah. Itu saja. Ya kan? Adalah itu kalau tidak salah kata pertama di kaidah keempat. Ya. Dalalatu asma'illahi ta'ala. Kemudian apa? Hah? Ala zatihi wa sifatihi bi al-mutabaqah wa at-tadammun wa al-iltizam. Oke. Mutabaqah tahu artinya? Belum tahu. Kemudian tadammun belum, iltizam nanti ya. Pokoknya itu nanti dulu. Yang penting dalalahnya dulu. Karena kita sekarang sudah masuk ke dalam ruang ilmu mantik ya. Karena Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah di sini sebagaimana banyak para ulama lainnya memakai istilah yang masyhur dalam ilmu mantik, yaitu dalalah, terutama dalalah ya, mutabaqah, tadammun, iltizam. Ya. Dan istilah-istilah ini enggak bisa dipahami secara bahasa gitu aja. Melainkan ada maksud, ya. Ada arti lebih khusus dan pembagian-pembagiannya, ya. Jadi hari ini insyaallah kita memahami masalah dalalah dulu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nasta'in billah, karena jangankan mengajarkannya, memahaminya saja itu butuh ekstra perhatian ya. Makanya jangan lalai, jangan tidur apalagi ya. Ad-dalalah pertama ikhwah. Jadi ada ad-dalalah. Nah, ada ad-dalalah, ada ad-dilalah, ada ad-dulalah. Jadi cuman beda dia apa? Ininya. Ada ad-dalalah, ada ad-dilalah, ada ad-dulalah ya. Tetapi yang yang paling masyhur ya afsah, yaitu paling masyhurnya dipakai ad-dalalah. Kemudian ad-dilalah, dan paling jarang agak aneh yaitu ad-dulalah. Ya, semua itu satu kata, satu maksud, tetapi pemakaiannya lebih sering fathah ad-dalalah. Ad-dalalah. Oke. Okay. Baik. Sekarang kita akan memahami atau mempelajari makna ad-dalalah versi ilmu mantik. Dalam kitab-kitab mantik ya, ad-dalalah itu maknanya berkisar dua hal saja. Ya, yaitu kaunu amrin ya, bihaitsu yufhamu minhu amrun akhar. Yang pertama, kekecilan tulisannya. Sebenarnya enggak kecilan, antum aja yang kejauhan. Kalau antum ngedeketin, insyaallah gede tulisannya ya. Kayak kebaca enggak? Nanti juga kebaca kok pas sana jelasin ya. Karena gundul aja mungkin ya. Kaunu amrin bi haitsu yufhamu minhu amrun akharu. Ya. Ini pertama. Yang kedua, fahmu amrin min amrin. Fahmu amrin min amrin. Ini makna dalalah dalam ilmu mantik. Ya. Baik. Antum paham? Enggak paham artinya. Antum nulis dulu nih. Antum nulis apa yang tidak antum paham sebenarnya. Ya udah, kalau anak enggak jelasin, udah anak enggak mau jelasin. Terus antum nulis apa tuh? Tapi alhamdulillah antum nulis masyaallah ya. Oke. Okay. Ini akan anak jelaskan ya, kok, dan konsentrasi tolong ya. Sebelum menjelaskan di sini, anak menjelaskan alat dulu ya. Alat untuk memahami ini dulu ya. Ada istilah ya, ad-dalalah, ada istilah ad-dal ada istilah al-madlul. Ya, dalalah dal madlul. Oke. Okay. Di Indonesia kan aja adalah apa? Ada yang tahu? Bisa silakan korek. Dalalah Indonesianya aja apa? Dalil dalalah sama dalil beda. Ayo fadal. Apa dalalah dalam Indonesia kira-kira? Dalalah, dalalah. Petunjukan, petunjuk, nunjuk, tunjuk, kan? Nah, baik. Adal adalah yang menunjukkan, ya kan? Baik. Al-madlul yang ditunjukkan. Anda enggak usah duduk kali ya. Jadi ini. Oh, masya Allah, kok ikat ini susah. Tapi pada adalalah ada dalam ingat adalalah itu suatu perkaranya, petunjukannya ya. Adal itu seperti dalil, yaitu yang menjadi penunjuknya. Oke. Okay. Al-madlul yang ditunjuk. Oke. Okay. Itu pahami dulu tuh, ya. Contoh misalnya. Ya. Antum tadi dengar suara ayam. Hah? Suara ayam. Kan? Langsung dia. Ada suara ayam. Keberadaan suara ayam ini menunjukkan adanya ayam, bukan adanya antum, gitu kan? Adanya ayam. Nah, sekarang lihat. Antum dengar suara ayam. Ya. Adanya suara ayam menunjukkan atau suara ayam menunjukkan adanya ayam, oke? Okay? Ada ayam, ada suara ayam di depan masjid. Suara ayam di depan masjid menunjukkan adanya ayam di depan masjid. Benar gak tuh? Benar. Bagaimana kita pakai ini untuk hal tersebut? Suara ayam kita masukin mana? Dalalah, dal atau madlul? Dal. Suara ayam, oke? Okay? Nah, terus madlulnya apa kita isi sini? Enggak enak banget ayam. Adanya ayam, paham? Keberadaan ayam. Oh, sejak dia di mention enggak berhenti berhenti dia. Sejak di detect keberadaan ayam, oke? Okay? Kalau tidak ada dal, enggak bakal ada madlul. Oke, okay, paham di sini? Gimana ada keberadaan ayam kalau nggak ada suaranya? Kita nggak paham kok, ya, gitu kan? Suara ayam ada, tapi tidak menunjukkan madlul. Nggak bakal ada ayamnya, nggak mungkin. Pasti ada ayam, karena ada suaranya, gitu kan? Paham nggak di sini? Jangan merasa sulit, walaupun memang ini sulit, tapi jangan merasa gampang aja. Bilang aja gampang, ya. Nah, oke. Okay. Ini dulu, dalalah nanti, ya. Udah, yang penting ada dal, ada madlul, dah. Oke, sekarang apa itu ad-dalalah? Ad-dalalah kaumu amrin bi haitsu yufhamu minhu amrun akhar. Keberadaan kaum keberadaan, eksistensi, keberadaan suatu perkara dari segi dipahami darinya perkara lain. Keberadaan suatu perkara dari segi dipahami dari perkara tersebut perkara lain. Paham enggak? Keberadaan suatu perkara yang karena keberadaan suatu perkara tersebut terfahamilah adanya perkara lain. Boleh antum tulis tapi buru-buru, cepat-cepat tulis. Adalah contoh, kalau dicontohkan di sini, keberadaan suara ayam secara difahami dari adanya suara ayam itu adanya keberadaan ayam. Paham? Paham gak? Keberadaan suara ayam yang difahami dari adanya suara ayam itu keberadaan ayam. Berarti ini ada dua amr. Ya kan? Amr ini sama amr ini sama atau beda? Keberadaan suara ayam yang terpahami dengan suara ini adanya keberadaan ayam. Sama atau beda? Suara ayam dengan keberadaan ayam ini topik yang sama atau beda? Beda. Berarti ini adalah ad-dal, ini adalah al-madlul. Keberadaan penunjuk yang dengan adanya penunjuk ini maka terpahami dengan keberadaannya adanya yang ditunjuk. Paham sini? Itu mudahnya gitu, ya. Paham Pak Diman? Ya. Gitu. Nah, antum berkamar-kamar tidur, samping antum ada kamar lain. Antum dengar ada suara orang ngorok di kamar lain, ya kan? Terus antum mengatakan bahwasanya ada orang tidur di kamar samping. Tahu dari mana? Apa dalnya? Dalnya suara ngorok di samping. Madlulnya ada orang tidur di samping, ya enggak? Maka keberadaan suara orang ngorok terpahami dengannya ada orang tidur. Paham di sini? Kaunu amrin bihaitsu yufhamu minhu amrun akhar. Kaunu dal atau kaunu dalin bihaitsu yufhamu minhu al-madlul. Gitu maksudnya. Paham di sini, Pak? Beneran paham atau enggak? Yang belum paham tolong dibilang. Belum paham? Baik. Sekarang antum udah paham belum? Antum bilang belum paham. Ya kan? Gini, antum misalatin belum paham kan? Nah, kayak gini ya antum, ini menjadi penunjuk bahwasanya antum belum paham. Iya atau tidak? Nah, kenapa? Ana melihat dalalahnya dari sini. Penunjuknya dari sini. Antum mengangkat tangan. Ngangkat tangannya antum terpahami dengan ngangkat tangannya antum itu bahwasanya antum tidak paham. Angkat tangan dengan tidak paham beda topik ya. Tapi karena antum angkat tangan maka terpahami bahwasanya antum belum paham. Karena ngangkat tangan tadi itu menunjukkan dia belum paham. Sekarang sudah paham? Ah, ngangguknya, ngangguk sekarang. Ngangguknya dia menunjukkan terpahami dengan ngangguknya bahwasanya dia sudah paham. Nah, paham di sini. Ah, jawaban antum paham menunjukkan bahwasanya antum sudah paham. Nah, ini main di masalah dalalah, gitu ya. Nah, oke. Okay. Ya. Atau tadi kedua, ini masih suara ayam ya karena masih berlanjut itu suaranya. Suara ayam menunjukkan keberadaan ayam tersebut. Ya, karena ada suaranya nggak ada ayamnya kan itu yang kita yang nggak enak merinding gitu kan. Nah ini suara ayam menunjukkan keberadaan ayam. Nah dalalah makna pertama tadi sudah Anda jelaskan, jelas insyaallah. Dalalah makna kedua, fahmu amrin min amrin, memahami suatu perkara disebabkan adanya suatu perkara. Ini jangan kira sama, beda sama yang jelas, beda. Memahami suatu perkara disebabkan adanya suatu perkara, yaitu memahami keberadaan ayam disebabkan adanya suara ayam, bukan disebabkan adanya ayam. Itu muter-muter itu, memahami keberadaan ayam disebabkan adanya ayam. Ya iyalah, gitu kan? Tak maksudnya di sini. Memahami keberadaan ayam disebabkan suara ayam. Berarti amr yang ini apa? Dal atau madlul? Dal atau madlul? Al-madlul. Yang ini ad-dal. Paham gak sini? Yang tadi sini kaunud dal bihaitsu yufhamu minad dal al-madlul. Sekarang fahmul madlul minad dal. Artinya apa? Keberadaan dal terpahami. Yang terpahami dengan dal, adanya dal ini, ada terpahami apa? Adanya madlul. Ya. Yang kedua, memahami madlul disebabkan adanya ad-dal. Beda atau sama? Beda. Beda. Berarti dalalah dalam ilmu mantik itu berkisar dua makna ini. Ya, dua makna ini. Ya. Ini masuk nanti ke masalah usul fiqih dan asma wa sifat. Kan asma wa sifat itu banyak di bincangkan oleh ahli kalam dan pakai istilah-istilah ahli kalam. Makanya kita perlu tahu. Antum enggak bisa ngelanjut ya dengan sok taunya ke kitab-kitab yang lebih tebal, lebih berat tanpa paham-paham kayak gini. Jadi dijelasin dulu, jangan nuntut ilmu itu dari dasar. Pahami istilah-istilah dulu ya. Jangan langsung ke yang tebal-tebal tentang asma wa sifat yang membantah ahli kalam. Jangan dulu ya. Jangan tergesa-gesa ya. Nanti ada waktunya insyaallah 10 tahun lagi ya. Enggak, cepat insyaallah ya. Ya. Karena kalau antum tergesa-gesa itu seperti ya mau menggapai awan padahal masih kerdil, enggak bakal mampu, capeknya iya. Tapi dari dasar dulu. Oke, anak usahakan untuk paham ini ya. Minimal pernah dengar dulu ya. Oke. Sampai sini sudah insyaallah ya. Kejahilannya tersembuhkan belum nih? Udah. Paham di sini ya. Nah, ini dan ini sama atau beda? Beda kan ya? Ini adalah ya keadaan keberadaan ad-dal, tentang keberadaan ad-dal. Kalau ini pemahaman. Ya, paham enggak sih? Lihat kata kunci ini. Kaunu amrin, kaunu dal, di sini fahmul madlul. Enggak? Ini dalalah yang pertama, maknanya keberadaan bukti. Yang ini memahami hal yang dibuktikan. Ini keberadaan, ini pemahaman. Oke, paham enggak? Ini keberadaan, ini pemahaman. Ini berarti di luar diri kita, ini di dalam diri kita. Dalalah itu berarti bisa ditemukan di dua, yaitu keberadaan bukti yang di luar kita, yang kedua pemahaman kita. Itu dalalah. Jadi dalalah dalam mantik bisa bermakna keberadaan dalil, bisa juga bermakna pemahaman terhadap hasil dari keberadaan dalil. Paham? Ada suara ayam tadi menunjukkan adanya ayam. Keberadaan suara ayam itu dalalah, ya enggak? Paham ya? Keberadaan suara ayam itu dalalah. Suara ayam adalah, kalau suara ayamnya adalah ad-dal, ya enggak? Ana ulangi, keberadaan suara ayam itu dalalah. Suara ayamnya ad-dal. Keberadaan ayamnya al-madlul. Tahu dari mana ada ayam? Adanya suara ayam. Keberadaan suara ayam itu dalalah namanya. Dan suara ayamnya ad-dal. Paham enggak di sini? Ini sebenarnya gampang banget. Gampang banget benar. Yang itu yang tadi dalalah yang pertama itu keberadaan suara ayam itu adalah suatu dalalah. Oke? Dalalah yang kedua memahami madlul disebabkan adanya dal. Memahami keberadaan ayam disebabkan adanya suara ayam. Pemahaman antum terhadap keberadaan ayam itu namanya apa? Pemahaman antum akan adanya ayam itu apa? Bukan dalalah. Pemahaman antum bukan keberadaan ayamnya. Pemahaman antum ad-dalalah. Tapi keberadaan ayam madlul. Tahu dari mana antum ayam itu ada? Kecuali harus ada bukti. Apa buktinya? Suara ayam. Suara ayam namanya apa? Ad-dal. Paham di sini? Gitu. Ya. Tuh kan sejak kita ngomongin terus diam dia. Kan ayamnya enggak ngoceh lagi. Kok dari tadi disebut terus ini apa namanya? Pertama berarti eksistensi dalil, eksistensi dal itu adalah dalalah. Yang kedua memahami keberadaan madlul juga adalah dalalah. Paham di sini? Ya, paham ya insyaallah ya. Kalau Pak enggak paham, insya Allah nanti paham kelak ya. Syekh paham atau enggak? Agak gimana gitu, kayak mukanya enggak enak banget. Ih, paham enggak nih? Hah? Insya Allah sebenarnya paham. Jangan anggap sulit lah. Emang sulit, tapi anggap apa? Anggap paham. Anggap diri paham ya. Pak Diman bisa paham insya Allah. Insya Allah duduknya aja, masya Allah paham. Duduknya luar biasa. Paham insya Allah. Enggak ada bukan maksud apa apa. Baik, sekarang ikhwah sekalian, ketika kita sudah mengetahui ad-dalalah, harus ada yang namanya komponen ad-dalalah, ad-dal dan al-madlul. Enggak bisa adanya ad-dal tanpa adanya madlul. Enggak bisa ada dal dan madlul enggak ada dalalah, enggak mungkin. Jadi tiga ini harus ada. Nah, definisi ad-dalalah ini yaitu dalam ilmu mantik, oke. Okay? Nah, sekarang apa kaitannya sih dengan kaidah keempat ini bahwa saya dalalatu asma'illahi ta'ala ala dzatihi wa sifatihi bil mutabaqah wa tadammun wal iltizam. Itu untuk mutabaqah atau muwafaqah ya, nama lainnya tadammun atau syumul dan iltizam, itu nanti dulu ya. Kita sekarang berusaha mengklasifikasi ad-dalalah. Ini usul dicatat ini. Ana hapus ridho insyaallah ya. Antum ingat-ingat, jangan dilupakan. Ini ilmu jarang ini. Oke, ini hapus ya. Oke, hapus. Bismillah. Kita masih ngomongin dalalah. Diperbarui aja biar seger ya. Ad-dalalah. Ad-dalalah. Dalam ilmu mantik. Ad-dalalah dalam ilmu mantik tadi sudah ada definisinya, apa? Kaunu amrin bihaitsu yufhamu minhu amrun akhar. Itu kaunu dal bihaitsu yufhamu minhu al madlul atau fahmul madlul minal dal atau fahmu amrin min amrin. Dalalah terbagi menjadi dua. Ada dalalah lafziyah, ada dalalah ghairu lafziyah. Oke. Okay. Suatu dal yang terpahami dengannya madlul atau dal artinya memahami adanya madlul disebabkan adanya dal. Oke, itu dalalah, petunjuk gitu kan. Itu arti petunjuk dalam ilmu mantik. Sekarang dalalah lafziyah dan dalalah ghair lafziyah. Dalalah lafziyah itu berarti dalalah yang bersifat lafal. Dia berupa suara. Oke. Fix, dia berupa suara, harus berupa suara. Bedanya dengan ghairu lafziyah berarti non suara. Ya. Berarti kalau tulisan masuknya ke lafziyah atau ghairu lafziyah? Ghairu lafziyah, masuknya ke sini ghairu lafziyah. Kalau tulisan ya. Adapun kalau sesuatu yang berupa suara maka masuknya ke lafziyah, oke? Okay? Nah, sekarang dalalah lafziyah terbagi menjadi tiga, wad'iyah, aqliyah dan tabi'iyah. Sekarang anda lihat, anda tanya nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu kan ada di Al-Qur'an, ya kan? Dan itu asalnya adalah kalam Allah, ya kan? Dan apakah Allah taala menurunkan kalamnya dengan tulisan? Tidak, dengan kalam Allah Azza wa Jalla. Maka masuknya ke dalam lafziyah nanti kalau memahami Al-Qur'an. Memahami Al-Qur'an masuknya ke dalam lafziyah, ya. Nah, wad'iyah ini antum tahu wad'. Wad' itu menaruh. Wad' berarti menentukan, menetapkan, menaruh. Ada ahkam taklifiyah, ada ahkam wad'iyah. Ahkam wad'iyah ini hasil dari ijtihad para ulama ditaruh gitu. Jadi wad'iyah ini seperti kalau Inggrisnya mungkin status ya, atau buatan ya, penunjukan secara lafal yang sifatnya buatan ya. Dia beda dengan aqliyah dan tabi'iyah. Kalau aqliyah itu ke logik, ya kan? Kalau tabi'i itu ke nature. Tabi'i itu nature. Nature itu sesuatu yang ya tabi'i. Dia itu tidak dibuat, nggak dibuat-buat ya. Dia tabiat. Ya misalnya ada desiran angin. Atau kalau dalalah ghair lafziyah, antum melihat ada apa namanya daun terbang sana kemari, itu tabiat bukan nature ya, dia begitu, emang begitu adanya ya. Itu menunjukkan apa? Adanya angin ya kan, itu masuk ke sini nanti tabiiyah ya, karena dia bukan lafziyah angin itu. Kita ke dalalah tadi lafziyah terlebih dahulu ya. Dimulai tadi dari dalalah al-wad'iyah. Nah, dalalah al-wad'iyah inilah yang kemudian menjadi tiga macam. Sebutkan. Apa? Tiga macam itu. Tiga macam itu sebutkan. Ah, tahu enggak? Ada di buku antum. Di kaidah keempat. Apa? Tiga macam di kaidah keempat. Yang pertama, nah gitu dong. Sebenarnya antum udah tahu, cuma ragu mau jawab, takut salah ya. Al-mutabaqah, at-tadammun dan al-iltizam. Ini tidak kita bahas sekarang, karena besok nanti kita bahas satu-satu aja. Mutabaqah itu apa, tadammun itu apa, iltizam itu apa. Tapi kita bahas yang sisa-sisanya dulu ya. Dalalah lafziyah aqliyah. Tadi dalalah lafziyah wad'iyah itu insyaallah di next episode. Sekarang dalalah lafziyah al-aqliyah. Ya. Bagaimana dalalah lafziyah aqliyah? Itu secara logika ya, menunjukkan madlul. Tadi kita bilang suara ngorok itu lafal atau bukan ya? Tapi suara ngorok itu suara manusia gitu ya. Susah juga. Gini aja lah. Suara orang ngelindur, suara orang ngigo. Biasanya berupa lafal kan? Ada lafal-lafal yang ya ada maknanya lah dikit-dikit gitu kan. Oh, kamu ngapain di situ? Kamu ngapain di situ? Nah, itu di balik tembok terdengar suara ngigoknya teman kita, ya. Oke. Sekarang ana tanya. Apa yang antum pahami secara logika dari adanya suara ngigo itu? Apa yang antum pahami? Saya pahami bahwasanya Allah Maha Esa. Apa enggak nyambung itu, ya? Apa yang antum pahami dari itu? Ada orang lagi ngigo, ya kan? Atau ada orang lagi tidur. Itu logikanya gitu kan? Iya. Antum tidak berusaha memahami kalimatnya itu apa? Maksudnya arti dari kata itu, persamaan katanya, sinonimnya, lawan kata. Enggak. Itu yang antum bahas. Tapi akal antum menunjukkan keberadaan suara orang ngigo menunjukkan ada orang sedang tidur. Baik, sekarang. Adal apa itu adalnya, dalnya suara ngigonya dia. Madlulnya ada orang tidur atau ada orang ngigo lah, boleh lah ya. Ada orang tidur atau ada orang ngigo. Nah, dalalahnya apa? Keberadaan suara orang ngigo itu terpahami dengannya apa? Dia sedang tidur, gitu kan? Atau pemahaman kita bahwasanya ada orang tidur disebabkan adanya suara Ngigo, itu tadi kan dalalah, masih ingat ya definisinya. Nah, yang dipakai sekarang masuk ke kategori dalalah lafziyah atau ghair lafziyah. Lafziyah. Dalalah lafziyah kan ada tiga macam. Ada yang wad'iyah, ada yang aqliyah, ada yang tabi'iyah. Ini yang mana maksudnya? Tabi'iyah, wad'iyah, aqliyah. Aqliyah, karena logika antum mengatakan ya ada orang lagi tidur. Logikanya kan gitu. Bukan masuk tabiat, bukan. Logika secara pasti absolut, absolut banget gini. Ya udah, pasti ada orang tidur, gitu kan? Berarti ini masuknya dalalah lafziyah aqliyah. Gitu paham? Ah, oke. Okay. Sekarang bagaimana dengan yang tabi'iyah? Ya. Tabi'iyah, dalalah lafziyah, lafal, tapi sifatnya natural, tabi'iyah, nature. Dia kadang-kadang relatif sifatnya, tergantung dengan tabiat dari yang kita ambil dalalah darinya. Ya apa? Contohnya apa? Misal di suatu suku, kalau dia bilang ah, itu marah. Di suku lain, kalau ada orang bilang ah, itu senang. Misal-misal aja, misal-misal. Yang satu suku bilang ah, ya, itu marah. Yang satu suku bilang ah, itu lagi senang. Ah, gitu kan? Baik. Di sini masuknya ke dalalah lafziyah tabi'iyah. Tabi'i. Natur dia, nature dia gitu. Contoh orang Batak bilang, orang Batak kalau bilang bah itu biasa enggak? Apakah menunjukkan sok marah? Enggak. Tapi kadang bagi sebagian orang menganggapnya apa? Sinis, ya kan? Ngapain kau bah? Gitu kan? Bah, dibilang bah saya, gitu kan? Nah, di sini orang yang memahami bisa beda. Orang Batak memahami bah dalalah lafziyah tabi'iyahnya apa? Oh, dia sedang bicara biasa. Ya enggak? Tapi bagi orang Jawa, mereka dalalah memahaminya, madlul yang mereka pahami apa? Ini dia sini sama saya. Ya enggak? Paham? Paham bedanya dalalah tabi'iyah dengan aqliyah? Ini tabi'iyah relatif tergantung dengan nature. Kalau aqliyah itu absolut, pasti itu nalarnya, logikanya pasti ke situ. Paham di sini? Ya, enggak usah banyak-banyak dipikirin, cuman ini yang penting antum tahu aja ini, taksimat dan bagian ini dalam mantik, ilmu mantik. Antum merem kayak ini menunjukkan antum ngantuk. Ini dalalah lafziyah atau ghair lafziyah? Ghair lafziyah. Wad'iyah, aqliyah atau tabi'iyah? Aqliyah, berarti absolut karena antum-antuk. Bisa jadi dia ngorong kayak gini karena saking khusyuknya. Berarti tabi'iyah, dilihat dia bagaimana nature-nya. Antum jangan marah ya. Nanti akan kasih hadiah kalau antum marah ya. Ya, aqliyah, tabi'iyah. Oke, tadi ini udah ya. Lafziyah udah selesai, itu berkaitan dengan lafal biasanya. Adapun yang dalalah ghairu lafziyah, ini bukan lafal dia. Bukan apa? Bukan lafal, desiran angin, jatuhnya pohon, ya, atau orang juga misalnya, ya, atau mau dipukul tuh kayak gini, ini masuk dalam lafziyah atau ghairu lafziyah? Ghairu lafziyah. Kenapa? Enggak ada lafal. Tapi dengan ini ada enggak yang dia maksud? Ada yang dimaksud. Kita memahami maksud itu. Ini menjadi dal, keberadaan ini menjadi dal, dan madlulnya adalah minta apa namanya? Berdamai, ya. Jadi madlulnya minta damai, gitu kan? Gitu. Ya, jadi pertama dalalah ghair lafziyah itu ada yang pertama wad'iyah. Terbagi menjadi empat macam. Ya, terbagi menjadi empat macam untuk dalalah ghairu lafziyah tapi wad'iyah. Ada khat, ada aqd, ada isyarah, dan ada juga isyarah nasb, khat, aqd, isyarah dan nasab. Udah jam segini kira-kira terusin sedikit ya, apa ya? Khat itu tulisan. Oke, khat itu tulisan. Semua yang ada di buku ini dalalah lafziyah atau ghairu lafziyah berarti? Ghairu lafziyah. Tapi dia masuk ghairu lafziyah yang mana, wad'iyah, aqliyah atau tabi'iyah? Hah? Wad'iyah. Wad'iyah masih banyak macam lagi. Dia masuk yang khat, aqd, isyarah atau nasab? Khat karena tulisan. Ya. Khat karena tulisan. Eh, jadi khat itu tulisan, kata ya. Baik dengan pulpen ataupun dengan apa? Susunan huruf-huruf ya, dari tempelan-tempelan gitu ya. Kemudian aqd. Aqd ini adalah penjumlahan atau pengungkapan bilangan dengan jemari. Ini aqd. Yang tadi yang bilang. Mau beli bakso berapa? Ya kan? Antum tanya sama teman antum. Atau nih misalnya nanya sama teman antum. Katanya pesan bakso, mau beli berapa? Enggak ngomong dia. Apa itu? Segini? Berapa? Ini enggak paham. Ini berarti bahlul, dia enggak ngerti dal. Nah, ini aqd namanya. Ini ya. Kalau ini relatif bisa aqd, bisa yang lainnya. Ya, ini artinya dua ya. Tapi kalau mau dipukul terus gini, maksudnya dua kali. Bukan, ini berarti dia enggak paham dal sehingga madrulnya rusak ya. Kalau orang enggak paham dal, madrulnya ya rusak jadinya. Salah paham. Gini maksudnya peace ya, peace ya. Tapi itu bukan aqd sih itu. Isyarah. Itu isyarah ya, lebih ke isyarah. Ya lebih ke isyarah. Lebih ke isyarah. Isyarah itu lebih umum daripada aqd. Aqd ini biasanya untuk bilangan saja. Ya. Iya. Ada berapa tolib di sini? Nih. 10 berarti. Hah? Dalnya apa? Ini jemari yang 10 ini, ya kan? Madrulnya jumlahnya 10. Dalalahnya keberadaan ini, dal ini, atau memahami madlul itu jumlahnya 10 disebabkan adanya penunjukan 10 ini. Oke. Dalalah ghairu lafziyah yang wad'iyah. Yang ketiga, isyarah. Isyarah umum itu bisa dengan jemari, bisa dengan gesture, body language. Ya. Orang kayak gini, ini ada dalalahnya enggak? Ada dalalahnya. Orang kayak gini. Gini kan? Ya, sambil nawain gitu kan. Ya, gitu kan? Ini ada dalalahnya. Ya, walaupun kita enggak harus kita ucapkan apa dalnya, apa madlulnya. Ada orang kayak gini, ya ente, ini dalnya adalah perbuatan isyarah seperti ini. Madlulnya adalah merendahkan saya. Enggak perlu, kita udah paham kayak gitu kan. Tapi ini mantik ini untuk apa? Merapikan pemikiran, gitulah. Ya antum enggak hafal ini pun paham gitu kan. Tapi ini untuk merapikan pemikiran ya, supaya kelihatan pinter ya, padahal biasa aja ya. Itu isyarah. Contoh misalnya ya. Ini anak tadi ngomong dengan adanya suara gitu. Suara itu dalalah bukan? Dalalah atas apa? Enggak, suara-suara anak gitu kan? Itu dalalah bukan? Itu dal bukan? Ya. Menunjukkan apa? Marah. Ya betul, bukan menunjukkan keluar. Ini adanya suara gitu menunjukkan apa marahnya ada. Tapi yang ini, nah ini isyarah. Dalnya apa? Isyarah ini. Dan gerakan ke sana. Apa madlulnya? Disuruh keluar. Iya. Gitu kan? Ah, itu isyarah. Apalagi isyarah lain? Ya. Misal enggak ngomong dia cuma gini doang. Ngapain itu joget-joget kayak gini? Ya kan? Nah, ini juga dalalah ghairu lafziyah bil isyarah, al-wad'iyah bil isyarah. Kenapa disebut wad'iyah? Karena buatan. Ini dalal-dalal ini kan buatan. Khot dibuat, kan? Akad kita buat. Ini isyarah kita buat sendiri. Sekarang nasab. Dalalah ghair lafziyah al-wad'iyah bin nasab. Nancep, nasab itu nancep. Contohnya adalah nancep di tanah. Ini tanda apa? Batas tanah. Ini dalalah ghair lafziyah wad'iyah bin nasab. Besok tulis ya. Antum punya tanah, palangin tuk. Hadhihi dalalatun ghair lafziyatun wad'iyatun bin nasbi. Ya. Ya. Ya, masyaallah, lengkap tuh. Orang bingung apaan sih gitu. Itu nasab, itu nancep sesuatu yang menunjukkan akan sesuatu hal atau batasan. Iya. Gitu ya. Adanya sutra. Ya kan? Antum naruh sutra depan. Itu hal sia-sia enggak? Enggak. Ada yang diinginkan enggak? Ada yang diinginkan. Keberadaan tancapan sutra itu menunjukkan ada orang salat. Dalnya apa? Sutra. Madlulnya ada orang sedang salat. Ya, orang kalau berakal berarti harus punya dalalah. Dia memahami adanya orang salat disebabkan adanya sutra gitu ya. Terus dalalah ghairu lafziyah tapi secara aqliyah. Kalau tadi secara wad'iyah, sekarang secara aqliyah. Bagaimana contohnya? Keberadaan pohon ya menunjukkan keberadaan penciptanya, ya atau tidak? Ya atau tidak? Jadi semua alam semesta ini bisa menjadi dal akan madzul keberadaan penciptanya. Iya. Sahih. Sekarang ini lihat sejadah ya dengan motifnya. Apakah secara logika antum berpikir ini sejadah membuat dirinya sendiri? Tak mungkin. Tapi pasti ada yang mengkreasikannya. Maka keberadaan motif sejadah ini menunjukkan adanya yang membuat. Dalnya apa? Keberadaan motif. Madlulnya keberadaan pembuatnya. Itu dalalah ghairu lafziyah aqliyah karena dia enggak ngomong, ya. Dia begitu aja, ya. Dalalah ghairu lafziyah tabi'iyah yang bersifat nature atau tabiat. Contoh misalnya ada orang ini ya mengerikan apa namanya? Atau gimana ya? Orang wajahnya merah. Tadi biasa terus merah terus begini. Kesurupan menunjukkan marah ya kan. Dalnya merahnya wajah, madlulnya apa? Marah ya kan. Ini tabiat bukan? Tabiat. Tapi ada orang mukanya merah, emang kayak gitu merah mukanya dari dulu gitu. Apakah kita bilang madlulnya marah dia? Sepanjang hidup marah doang dia? Enggak juga, relatif, gitu kan? Maka tidak semua yang merah wajahnya menunjukkan marah ya, Kak. Ini yang disebut dalalah tabiriyah, lihat nature-nya dia, gitu kan? Udahlah, ana capek pokoknya gitu, ya. Udahlah, ya. Nah, ana bicara begitu ana capek, ya. Berarti ini dalnya kalimat ana capek. Menunjukkan madlulnya ana butuh istirahat. Ah, gitu kan? Iya, jadi kalau antum fahmul madlul, paham kalau ana butuh istirahat disebabkan ana capek, berarti alhamdulillah berarti masuk masih berakal. Ya, alhamdulillah ya. Oke, paham di sini insyaallah. Ya, paham. Ana pengin satu ikhwan yang mau ditanya. Fadhol, siapa? Siapa fadhol? Yang mau ditanya atau yang belum ditanya? Ayo. Jangan memperlambat selesai kajian loh. Antum kalau lama gak bakal selesai. Hah? Mau apa antum? Mau apa? Sebutkan dua definisi dalalah menurut mantik. Ayo. Antum faham enggak mad dalalah? Nah, dalalah pertanyaan tadi. Nah, paham ya. Berarti pertama apa? Ngintip catatan sedikit nggak apa-apa. Nah, tadi malu-malu nggak boleh. Lambung. Oh, kaunu amrin bihaitsu yufhamu minhu amrun akhar. Artinya kacau itu artinya keberadaan sesuatu yang terpahami dengan sesuatu tersebut sesuatu yang lainnya, itu maksudnya ya. Kaunud dal ya yufhamu minad dal al madlul ya. Tapi antum pahamkan tadi ya, tadi yang kedua pemahaman akan sesuatu disebabkan ya, pemahaman sesuatu karena ada sesuatu yang lain. Berarti pemahaman adanya madlul disebabkan adanya dal. Alhamdulillah, dal lumayan paham. Baik. Amin, tunjuk saya satu orang yang sebelah sini. Satu orang. Pak Sartono. Pak Sartono, ya, masya Allah. Ini Pak atau Mas? Ya, masya Allah. Baik. Sebutkan contoh ad-dalalah ghairu lafziyah yang wad'iyyah bil isyarah. Dalalah ghairu lafziyah wad'iyyah bil isyarah. Contoh. Wah, disuruh diem. Ini kurang ajar namanya. Ditanya sama guru. Uskut tante. Kurang ajar. Baik, benar. Ahsan ta. Dalalah ghairu lafziyah bit tabi'ah. Atau tabi'iyah. Contoh. Oke, okay, oke. Okay. Menunjukkan apa? Jatuhnya daun menunjukkan apa? Menunjukkan gugurnya cintaku. Hah? Apa tadi? Adanya gravitasi. Masya Allah, benar itu, benar. Benar itu. Menunjukkan adanya gravitasi. Tapi gak semua orang bilang gitu kan? Gak kepikiran gitu kan? Apa? Menunjukkan apa? Ada apa? Lontok. Rontok. Jatuhnya daun menunjukkan daun itu rontok dari atau mana ini? Tercabut dari ini ya. Antum malah nambah pikiran buat anak. Nanya antum bikin masalah. Antum yang jawab harusnya. Iya itu tabiat. Oke, ya. Menunjukkan adanya menunjukkan tercabutnya dia dari pohon. Apakah semua daun yang berjatuhan menunjukkan dia tercabut dari pohon? Gak mesti. Gak mesti. Ada juga orang jatuhin daun. Bisa kan? Tergantung dari sebabnya gitu. Tapi benar tadi, tabiat nature-nya bagaimana sebabnya. Oke. Okay? Paham insyaallah ya antum dua ini, Syekh. Pak siapa? Terima kasih buat antum dan antum ya. Tolong dikasih. Anak kejauhan sana. Tolong kasih. Baik, sampai situ aja insyaallah pelajaran kita hari ini. Ana minta izin hari Selasa besok ya, baik kajian pagi atau sorenya ana izin karena ana safar ke Jawa Barat. Jadi insyaallah kita akan melanjutkan kembali pada hari Kamis pekan depan insyaallah. Tolong dikonfirmasikan ke teman-teman ya, hari Selasa kita tidak kajian dulu atau kalau ada yang mau gantikan silakan ya. Enggak apa-apa. Pak Niman insyaallah. Ya, jazakumullah khairan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.